dapat menerima. Jujur aku tak dapat berpaling, yeah. Bila hati telah tentukan pilihan, aku tak memaksa kau untuk menjawab saat ini. Pakai saja waktu yang kau butuhkan. Hey, ku harap kau percaya kesungguhanku padamu. Satu dua minggu akan ku tunggu, dua tiga bulan masih ku tunggu, empat lima tahun ku masih di sini, sampai bulan tak bersinar dan mentari telah sirna, ku akan tetap setia menunggu. Kini bukan waktunya untukku bermain dengan hati. Aku mencari seorang kekasih yang padaku untuk selamanya. Oh, satu dua minggu akan ku tunggu, dua tiga bulan masih ku tunggu, empat lima tahun ku masih di sini, sampai bulan tak bersinar dan mentari telah sirna. Satu dua minggu akan ku tunggu, dua tiga bulan masih ku tunggu, empat lima tahun ku masih di sini, sampai bulan tak bersinar dan mentari telah sirna, hari-hari telah hilang.